Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani a'azzani wa a'azzakumullah, barakallahu li wa lakum. Kemarin kita telah sampai pada pembahasan tentang al-qaul fil Qur'an, yakni pernyataan atau perkataan tentang Al-Qur'an sebagaimana yang disyarah atau dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari kalamnya Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah. Sekarang kita lanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu terkait dengan bahwasannya Al-Quran itu adalah terdiri atas huruf-huruf dan kalimat atau perkata. Kalau kemarin telah dijelaskan bahwa Quran itu kalamullah dengan dalilnya, kemudian Quran itu adalah diturunkan dari Allah juga dengan dalilnya, Quran itu bukan makhluk, juga telah dijelaskan dalilnya, dan seterusnya. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, yani qala Syaikh Utsaimin rahimallahu ta'ala, al-Qur'anu hurufun wa kalimatun. Al-Qur'an itu terdiri atas huruf-huruf dan kalimat, yakni kata-kata. Kalau huruf kita paham, yaitu terdiri atas a, ba, ta, fa dan sebagainya dari huruf-huruf hijaiyah. Adapun kalimat adalah kata, susunan dari beberapa huruf menjadi satu sehingga terhimpun kata. Kemudian kata berkumpul jadi satu sehingga membentuk kalimat. Nah, Quran terdiri atas huruf-huruf dan kata-kata. Atau kalimat yang dimaksudnya adalah kata-kata. Naam. Al-Qur'anu hurufun wa kalimatun. Al-Qur'an itu terdiri atas huruf-huruf dan kalimat atau kata-kata. Wa qad dzakaral muallifu, dan sungguh penyusun kitab ini, muallif yaitu penyusun kitab ini telah menyebutkan, ya. Dzakaral muallifu rahimahullah lidzalika. Penyusun kitab ini rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, telah menyebutkan hal yang demikian itu adillatan samaniatan, yaitu dalil-dalil yang jumlahnya 8. Maksudnya beliau penulis kitab ini yaitu Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya ini sebanyak 8 dalil. 8 dalil baik dari Quran maupun sunnah ataupun dari athar sahabat tentang bahwasannya Quran itu terdiri atas huruf dan kalimat. Mana dalilnya? Perhatikan. Yang pertama, annal kufara bahwasannya orang-orang kafir mereka mengatakan innahu syi'run, sesungguhnya Al-Quran itu adalah syair. Tahu kan syair? Semacam puisi atau sajak, ya, atau naam pantun dan sejenisnya, semacam itu, ya. Mereka menuduh, mereka menganggap bahwasannya Quran itu adalah syair. Syair berarti sesuatu yang dibuat oleh manusia. Yang syair itu tentunya suatu apa yang telah difahami oleh umumnya manusia, yakni kata-kata yang tersusun sedemikian rupa dengan bahasa yang indah, bahasa yang bagus, ya, dan apa ada nada tertentunya dan seterusnya, sehingga Mereka menuduh Quran itu syair karena menurut mereka dianggap ini bikinannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Padahal mereka tahu Muhammad itu bukan sastrawan, bukan pujangga, bukan orang yang mengerti baca dan tulis, karena beliau tidak membaca dan tidak bisa menulis. Tapi tetap karena kesombongan mereka, apa tuduhannya? Innahu syi'run. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah syair, kata mereka. Maka dijelaskan di sini oleh Syaikh Utsaimin, wala yumkinu anna apa? Naam, wala yumkinu an anna yu atau an yusifa bidzalika illa ma huwa hurufun wa kalimatun. Dan tidaklah mungkin ayyusifa untuk mensifati bidzalika dengan yang demikian itu. Maksudnya tidak mungkin mensifati Quran dengan syair sebagai suatu syair illa kecuali ma huwa hurufun wa kalimatun, sesuatu yang dia itu terdiri atas huruf dan kalimat. Maksudnya begini, tidaklah mungkin orang kafir itu mereka mengatakan syair atau menuduh Quran itu sebagai suatu syair, ya, kecuali di dalam Quran itu yang mereka lihat terdiri atas susunan huruf-huruf dan kata-kata. Iya apa tidak? Iya tidak? Nah, begitu kan? Naam. Jadi sesuatu dituduh atau dianggap oleh seseorang sebagai suatu syair karena menurut zahirnya mereka melihat bahwa Quran itu isinya terdiri atas beberapa huruf, beberapa kata, beberapa kalimat yang dibikin indah. Begitu menurut mereka. Maka di sini dalil yang menunjukkan bahwa apa? Tidaklah mungkin Al-Quran disifati dengan seperti itu, yakni dikatakan syair, illa ma huwa hurufun wa kalimatun, melainkan apa? Kecuali apa? Bahwa di dalamnya terdapat huruf-huruf dan kalimat atau kata-kata. Naam, seperti itu ya. Ini dalil pertama sebagai suatu dalil yang menunjukkan bahwasannya bersamaan dengan tuduhan orang kafir bahwa Quran terdiri atas apa sebagai suatu syair, maka otomatis sesuatu yang dinamakan syair zahirnya menunjukkan apa? Bahwa di dalamnya terdapat huruf-huruf dan apa? Kata-kata yang tersusun seperti itu. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwa Quran itu terdiri atas huruf-huruf dan kalimat. Paham tentang masalah ini? Ngerti maksudnya? Ngerti ya? Saya ulangi lagi. Pembahasan kita pada hari ini masih seputar masalah Quran, yakni khususnya dalil yang menunjukkan bahwa Quran itu terdiri atas susunan huruf dan kata-kata. Yaitu tadi yang pertama dijelaskan bahwa Quran itu dituduh oleh orang kafir sebagai suatu syair. Maka otomatis yang namanya syair tentulah sesuatu yang tersusun dari huruf-huruf dan kalimat atau kata-kata. Begitu. Sehingga ini menguatkan dalil bahwasannya Quran terdiri atas huruf dan susunan kata-kata. Naam. Yang kedua, lihat di bagian bawah garis. Annallaha tahaddal mukadzibina bihi ayatu bimislihi. Annallaha, bahwasanya Allah Ta'ala tahadda, dia menentang atau menantang, dia menantang, menantang siapa? Al-mukadzibin, al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan bihi dengan Al-Quran itu. Jadi Allah Ta'ala menantang orang-orang yang mendustakan Quran, apa? Ayatu bimislihi, agar mereka mendatangkan yang semisal Al-Quran, yang seperti Quran, begitu. Ya. Antum perhatikan ya ikhwan, kemarin telah disebutkan ayat-ayatnya bahwasannya orang-orang kafir mereka menantang, mereka menganggap itu syair, ya, atau mereka masih ragu-ragu ini Quran ini adalah benar dari Allah atau bikinannya manusia yaitu Muhammad SAW, sehingga mereka dikatakan syair begitu. Maka ditantang sama Allah Ta'ala, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah kemarin ya ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratim mim mithlih. Jika kalian berada dalam keraguan tentang apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad SAW, maksudnya ragu-ragu tentang Quran, fa'tu bi suratin, ditantang sama Allah, datangkan oleh kalian satu surat saja min mislihi, yang semisal atau yang seperti Quran, kalau kamu mampu. Bikinlah, datangkan kepada kami satu ayat yang semisal Quran, kalau kalian mampu. Begitu. Maka di sini Allah Ta'ala menantang kepada para pendusta Al-Quran, bahwasannya diperintah pada mereka untuk mendatangkan yang seperti Al-Quran. Begitu. Maka ini menunjukkan, kata Syaikhul, walau lam yakun hurufan wa kalimatin, ya, dan seandainya lam yakun hurufan wa kalimatin, Quran itu tidak terdiri atas huruf-huruf dan kalimat-kalimat atau kata-kata, lakanat tahada tahadda, maka menjadilah tantangan tersebut ghairu makbul, ya, tidak bisa diterima. Saya ulangi, saya ingin menjelaskan di sini, seandainya Al-Quran itu bukan atau tidak terdiri atas huruf-huruf dan kalimat, lakanat tahada, ya, maka menjadilah tantangan tersebut atau jadilah tantangan tersebut ghairu makbul, sesuatu yang tidak bisa diterima. Begitu. Bagaimana tidak diterima? Itla yamkunit tahadda, mengingat tidaklah mungkin apa tantangan tersebut itu dilakukan, illa bisyai'in ma'lumin, kecuali dengan sesuatu yang maklum, yang bisa dikenal atau dimaklumi. Yudri atau yudra mahwa, yang diketahui hakikatnya. Mahwa di sini maksudnya adalah yudra mahwa, yang telah diketahui hakikatnya. Maksudnya ikhwan, Allah tadi kan menantang orang-orang pendusta Al-Quran, ya, bahwasanya Quran ini bukan dari Allah, Quran ini bikinan manusia dan seterusnya. Maka ditantang, kalau kamu ragu-ragu, wis tekak nois, datangkanlah sudah, datangkanlah sesuatu yang seperti Quran kalau kalian sanggup. Nah begitu. Maka di sini jelaskan sama Syaikhul Utsaimin, kalau seandainya Quran itu tidak terdiri atas huruf dan kata-kata, maka tentunya tantangan tersebut itu adalah tantangan yang tidak bisa diterima. Ya, kenapa tidak bisa diterima? Iya, kata beliau, itla yamkunit tahadda, ya, mengingat tidaklah mungkin diadakan tantangan tersebut illa bisyai'in ma'lum, kecuali dengan suatu perkara yang telah diketahui oleh yang ditantang, oleh yang apa istilahnya, yang ditantang tadi. Misalnya ana, ya, mengajak Nu'em, misalnya nantang Nu'em, hai Nu'em, ayo kita bikin puisi yang bagus-bagusan, misalnya, ayo ini karya saya, kamu bisa enggak bikin seperti karya saya, ayo bikin. Begitu. Maka yang menantang saya, yang ditantang Nu'em misalnya, ya, maka Nu'em karena ditantang untuk bikin satu puisi, maka tentunya dia paham bahwa puisi itu mesti bentuknya begini, susunannya bentuknya begini, dan seperti ini. Begitu. Maka artinya tantangan untuk membuat suatu puisi itu perkara yang telah dimaklumi oleh Nu'em yang kita tantang. Iya atau tidak? Iya kan? Paham maksudnya ini? Ngerti kan? Nah, begitu. Maka demikian pula di sini, Allah menantang orang-orang musyrikin yang mendustakan Quran, yang ragu-ragu tentang Quran. Kalau kalian merasa ragu-ragu dengan Quran, wis datangkan satu yang semisal Quran. Ya. Maka otomatis disebutkan di sini sama Syaikhul Utsaimin, seandainya yang namanya Quran itu tidak terdiri atas huruf dan kalimat, maka tantangan itu enggak bisa diterima oleh yang diajak ditantang atau yang diajak tadi, ya. Kenapa? Karena enggak mungkin tantangan itu bisa dilakukan, tantangan itu bisa diwujudkan kecuali dengan suatu perkara yang telah dimaklumi oleh yang menantang maupun yang ditantang, ya. Yang dimaklumi yudromahu, yang juga telah diketahui hakikatnya apa itu. Begitu maksudnya. Maka ini menunjukkan apa? Bahwa Quran itu terdiri atas susunan huruf-huruf dan kata-kata. Faham maksudnya ini? Ngerti enggak? Faham ya? Naam, perhatikan ini. Ya, perhatikan baik-baik ini ya. Naam. Ini dalil yang kedua. Dalil yang menjelaskan bahwa Quran itu terdiri atas huruf-huruf dan kata-kata. Iya, sebab tidak mungkin orang-orang kafir Quraisy itu yang ragu-ragu dengan Quran disuruh bikin yang seperti Quran, kecuali kalau dia sudah maklum, oh maksudnya disuruh bikin kayak Al-Quran toh, yang terdiri atas susunan apa huruf-huruf dan kata-kata dan kalimat-kalimat. Nah begitu, maka otomatis mereka akan bikin, berusaha bikin kalau bisa. Nah kalau toh bisa mirip-mirip, tapi tetap tidak ada apa-apanya dibanding Al-Quran. Begitu maksudnya. Bisa dipahami? Ngerti ya? Ini dalil kedua. Dalil kedua yang menunjukkan Quran terdiri atas apa? Huruf-huruf dan surat atau kata-kata. Baik. Sekarang dalil ketiga. Dalil ketiga yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu terdiri juga atas huruf-huruf dan kata-kata. Apa itu? Annallaha akhbara, bahwasanya Allah Ta'ala telah mengabarkan, bi annal Qur'ana, bahwasanya Al-Qur'an itu yutla alaihim, dibacakan kepada mereka. Ini sesuatu yang dibacakan untuk mereka atau kepada mereka. Yutla, yang dibacakan alaihim, atas mereka. Perhatikan ini dalil ketiga. Ya, yang menunjukkan bahwa Quran terdiri atas huruf dan kata, yaitu apa? Annallaha akhbara, bahwasanya Allah mengabarkan, bi annal Qur'ana, bahwasanya Al-Qur'an itu yusla alaihim, sesuatu yang dibacakan atas mereka. Lihat dalam firman-Nya. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami, bayyinatin, yang menjelaskan atau yang menerangkan, qala, maka mereka, qalal ladzina la yarjuna liqa'ana. Lihat ya, yang di bagian garis, di bawah garis ya ini ya, qalal ladzina la yarjuna liqa'ana, berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, i'ti bi Qur'anin, datangkanlah dengan Al-Qur'an, ghairi hada, yang selain ini, au badilhu, atau gantilah dia. Perhatikan ini, Allah menerangkan dalam ayat ini, apabila Qur'an dibacakan kepada mereka, apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, maka mereka mengatakan apa? Ya, datangkan Quran yang lain dan gantilah saja dengan yang lain. Begitu. Maka Allah memerintahkan begini. Qul ma yakunu li an ubaddilahu. Katakanlah wahai Muhammad SAW, perintah Allah pada Muhammad SAW, ma yakunu li, tidaklah pantas bagi saya, an ubaddilahu, untuk mengganti Al-Quran tersebut. Begitu. Maka di sini dalil ini menunjukkan apa? Kata Syusaimin, wala yutla, dan tidaklah dibacakan, dan tidaklah dibaca, illa, kecuali, ma huwa hurufun wa kalimatun, sesuatu yang mempunyai huruf-huruf dan kalimat atau kata-kata. Iya apa tidak? Sesuatu itu loh, ya, sesuatu itu bisa kita baca atau bisa kita bacakan untuk orang lain misalnya. Berarti sesuatu itu terdiri atas apa? Ya, ada susunan huruf-huruf dan susunan kata-kata. Iya apa tidak? Iya kan? Nah, seperti itu. Maka ini dalil ya kawan, dalil yang menunjukkan bahwa Quran terdiri atas huruf dan kata-kata. Kenapa? Karena dia bisa dibaca atau bisa kita bacakan untuk orang lainnya. Begitu. Ya apa tidak? Ngerti maksudnya ini ya? Jadi Karena Quran itu dibacakan, maka menunjukkan bahwa Quran itu punya huruf-huruf dan kata-kata. Karena tidaklah mungkin sesuatu itu bisa dibaca atau bisa dibacakan untuk orang lain kalau enggak ada tulisannya, enggak ada hurufnya, enggak ada kata yang tersusun dan seterusnya. Maka jelas tidak mungkin. Begitu maksudnya. Paham ya? Insyaallah demikian. Baik, sekarang kita lanjutkan dalil keempat. Nah, Syaikh Utsaimin menjelaskan lagi. Dalil keempat yang menunjukkan bahwa Quran terdiri atas susunan huruf-huruf dan kata-kata, annallaha akhbara. Bahwasanya Allah Ta'ala mengabarkan bi annahu mahfudzun fi suduri ahlil ilmi. Bahwasanya Al-Quran itu mahfudzun, terjaga atau dihafal, fi suduri ahlil ilmi, di dada-dadanya ahlil ilmi. Perhatikan ya, annallaha akhbara, bahwasanya Allah Ta'ala mengabarkan, bi annahu, bahwasanya dia, yakni Al-Quran itu mahfudzun, terpelihara atau terjaga atau dihafal, fi suduri ahlil ilmi, di dada-dadanya ahlil ilmi, yaitu para ulama. Maksudnya, perhatikan, para ulama, banyak yang mereka itu menghafal Quran. Para ahli ilmu, para thalabul ilm dan sebagainya, mereka banyak yang menghafal Al-Quran. Artinya Quran itu bisa dihafal, bisa dihafal atau dijaga dalam hafalan atau hatinya oleh orang-orang yang belajar ilmu Al-Quran ini. Wa maktubun, dan Quran itu sesuatu yang maktubun, yang tertulis, fil lauhil mahfudzi, di lauhil mahfud. Apa lauhil mahfud? Lauhil mahfud yakni kitab, nama sebuah kitab yang mencatat atau menulis takdir semua makhluk. Saya ulangi, lauhil mahfud ini nama sebuah kitab yang tempat apa? Untuk menulis atau mencatat takdir seluruh makhluk di alam semesta ini. Naam. Ya, sebagaimana dalam disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak sekali, bahwasanya Allah tatkala menghendaki sesuatu dan menginginkan sesuatu atau menakdirkan sesuatu, maka diperintahkan kolam, diperintahkan pena untuk mencatat takdir semua makhluknya. Itu disebutkan dalam lauhul mahfud. Tertulis di dalam lauhul mahfud. Naam. Perhatikan di sini. Jadi Allah mengabarkan bahwasanya Quran itu yang pertama dihafal di dalam dada-dadanya ahli ilmi, para ulama ataupun para thalabul ilm. Wa maktubun fil lauhil mahfud. Al-Quran juga sesuatu yang telah tertulis atau ditulis di dalam lauhul mahfud. Dalilnya apa? Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma. Bahkan dia Al-Qur'an itu ayatun, adalah ayat-ayat bayyinatun yang menjelaskan atau yang jelas terang, fi suduril ladina utul ilma, yang ada di dalam hati-hatinya, dalam dada-dadanya orang-orang yang telah diberi ilmu. Satu, ini dalil yang menunjukkan Quran itu dihafal. Ya toh, sebagaimana halnya kita juga menghafal Quran. Nah, Quran kita hafal dalam hati. Ya, surat Al-Ankabut ayat 49. Kemudian dalil lainnya, innahu laquranun karim. Sesungguhnya itu, yakni dia Al-Quran itu adalah Quranun Karim, benar-benar merupakan bacaan yang mulia, fi kitabim maknun, di dalam kitab yang terpelihara, yang terjaga, la yamassuhu, tidak menyentuhnya, yaitu menyentuh Quran itu, illal mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan. Syahidnya di sini pada lafaz yang kedua itu, fi kitabim maknun, ya, yakni ditulis di dalam kitab yang terpelihara, yaitu lauhul mahfud. Maka dua dalil ini kata Sulaiman, wala yahfadu wa yaktubu, ya, atau wala yukhfadu wala yuktabu, begitu ya, pakai majhul saja. Wala yukhfadu wala yuktabu illa ma huwa hurufun wa kalimatun, dan tidaklah dihafal atau tidaklah ditulis melainkan sesuatu yang terdiri atas huruf-huruf dan kalimat atau kata-kata. Faham maksudnya ini? Ya ikhwan, perhatikan di sini. Pendalilan di sini maksudnya pendalilan yang terkait bahwasanya Quran itu terdiri atas huruf dan kata-kata. Iya. Di dalam ayat yang pertama dijelaskan bahwa Quran itu dihafal. Dalam ayat yang kedua, Quran itu telah ditulis di dalam kitab yang terjaga terpelihara, yaitu Lauhul Mahfudz. Maka di sini kata Syaikh Utsaimin, wala yukhfadu, dan tidaklah sesuatu itu bisa dihafal, wala yuktabu, dan tidaklah sesuatu ditulis, illa ma huwa hurufun wa kalimatun, kecuali sesuatu yang terdiri atas susunan huruf-huruf dan kata-kata. Iya apa tidak? Coba antum disuruh nulis, maka pasti tulisan antum yang ada di buku ya mesti terdiri atas huruf-huruf. Iya apa tidak? Iya kan? Nah, seperti itu. Menunjukkan apa? Di dalam ayat ini Quran itu tertulis dalam Lauhul Mahfudz. Berarti Quran terdiri atas huruf dan kata-kata. Ya? Naam, seperti itu. Demikian pula kita tidak bisa menghafal sesuatu kecuali yang kita hafal itu mesti tersusun atas huruf-huruf dan kata-kata. Iya apa tidak? Ngerti enggak ini, ikhwan? Paham ya insyaallah? Naam, mudah kok ya, asalkan kita mau memahami. Baik, yang kelima, dalil yang kelima. Masih dalil seputar masalah Quran terdiri atas huruf-huruf dan kata-kata. Dalil yang kelima, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah taala, qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'ana, barang siapa membaca Al-Qur'an, fa'arabahu, kemudian dia memfasihkan bacaannya, membaguskan bacaannya, falahu, maka baginya, bi kulli harfin minhu, pada tiap-tiap atau masing-masing huruf dari Al-Qur'an tersebut, asyra hasanatin, dibalas 10 kebaikan. Perhatikan. Jadi siapa yang membaca Al-Quran dan membaguskan bacaannya, maka masing-masing hurufnya bagi dia dibalas 10 kebaikan. Waman qara'ahu, dan barang siapa yang membacanya, walahana fihi, dan salah di dalamnya atau mengalami kesalahan di dalamnya. Lahana itu melakukan kesalahan, artinya membacanya masih belum benar, plegak-plegok kata orang Jawa. Maca Qur'ane plegak-plegok, maca Qur'ane rung bener, masih sering keliru, sering salah. Tapi dia semangat membaca ya, wala hanafihi, dan dia mengalami kesalahan di dalamnya, falahu bi kulli harfin hasanatin, maka masing-masing huruf dia akan diberi pahala 1 kebaikan. Maksudnya kalau melihat dohirnya hadis ya, bahwa kalau orang itu bagus bacaannya, 1 hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan lebih tinggi. Tapi kalau bacaannya plegak-plegok, bacaannya itu sering-sering salah, sering keliru ya, maka 1 hurufnya dibalas 1 kebaikan saja. Ini kalau hadisnya sahih. Ya. Nah, dijelaskan sini shahahul muallifu, hadis ini disahihkan, shahahu al muallifu, shahahul muallifu, disahihkan hadis ini oleh muallif, yaitu penulis kitab ini, yakni Ibnu Qudamah rahimallahu, walam ya'zihi, tetapi apa? Naam, tidak menguatkannya, tidak kuat hadisnya ini. Walam ajid man kharajahu, dan saya tidak mendapati siapa yang mengeluarkan hadis ini. Syaikh Utsaimin mengatakan saya tidak mendapatkan apa? Naam, tidak mendapatkan siapa ulama yang mengeluarkan hadis ini. Kemarin telah dijelaskan hadis ini dhaif, sebagaimana didhaifkan oleh Syalbani rahimallahu taala dalam silsilah ad-da'ifah. Ya, seperti itu. Maka tidak sah atau tidak bisa dijadikan hujah hadis ini. Namun yang sahih kemarin telah dijelaskan hadis dari Ibnu Mas'ud, datang dari riwayat beliau bahwa siapa yang membaca satu huruf dalam Quran maka ditulis satu kebaikan, dan satu kebaikan bisa dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Ya, bahkan satu huruf alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf, sehingga alif lam mim 3 huruf. Ya, nah kalau surat Al-Fatihah berapa huruf dan berapa ratus kebaikan yang bisa kita dapatkan dengannya. Seperti itu. Maka ini anjuran untuk tetap baca Quran. Walhasil, zahirnya hadis ini tadi, ikhwan, yang dimaukan penulis kalau berhujah dengan hadis ini kan disebutkan siapa yang membaca Quran dan membaguskan bacaannya, memfasihkannya, maka masing-masing huruf, tiap-tiap huruf dibalas sekian. Begitu. Maka ini menunjukkan bahwa Quran itu terdiri atas huruf-huruf dan juga apa, kata-kata atau kalimat-kalimat. Begitu. Faham maksudnya ini? Jadi ayat ini atau hadis ini dalil, dalil yang menjelaskan Quran terdiri atas huruf. Nah, untuk lebih kuatnya nanti antum lihat hadis yang sahih dalam masalah ini ada dalam riwayat Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Bisa dilihat kalau antum punya kitab Riyadhus Shalihin, bisa dilihat dalam bab tentang pentingnya menjaga hafalan Quran, bab tentang fadilah qiraatil Quran. Setelah itu ada bab tentang pentingnya menjaga hafalan Al-Quran. Ya, bab tentang baca Quran, disitu disebutkan tentang fadilahnya, fadilah membaca Al-Quran. Disebutkan hadis ini diantaranya, siapa yang membaca satu huruf dari Quran maka satu huruf dibalas satu kebaikan, sampai dilipat gandakan 10 kebaikan. Seperti itu. Baik, masih kita lanjutkan sedikit. Naam. Poin yang keenam, dalil yang menunjukkan bahwasannya Quran terdiri atas huruf-huruf dan kata. Yakni apa dalilnya? Qaulu Abi Bakrin wa Umara, yaitu ucapannya Abu Bakar dan Umar. Ya, qaulu Abi Bakrin wa Umara, Umara dibaca Umara. Ya, kalau jelas antum perhatikan, qaulu mudhaf Abi Bakrin, Abi ini mudhafun ulaih dari qaul. Ya, Abi Bakrin asalnya Abu Bakar, tetapi karena dia mudhaf, mudhafun ilaih, maka dibaca qaulu Abi Bakrin. Bakrin itu dibaca dengan tanwin karena dia adalah naam sebagai apa badalnya Abu ini tadi. Naam. Wa Umara dibaca pakai fathah. Loh, kenapa ini kok dibaca fathah sendiri? Harusnya kalau dia itu ataf mengikuti kepada Abi Bakrin, harusnya Umari mestinya. Tapi kok dibaca Umara, tidak Umari? Siapa yang tahu kira-kira dalam nahwu ini? Kenapa? Nazar, kurang tahu. Mamnu' minasorof, apa sebabnya? Mamnu' minasorof, apa sebabnya? Apa sih artinya mamnu' minasorof? Yang dilarang untuk ditanwin. Ini enggak ditanwin kok. Dibaca Umara, enggak tanwin. Hah? Iya, ingat ya, mamnu' minasharaf itu yang dilarang tanwin dan kasroh. Nah, perhatikan ini ya, ini faedah. Perhatikan, mamnu' minasharaf itu yang dilarang tanwin dan dilarang kasroh. Lah, Umar asalnya Umaru ketika dalam kondisi rofa, tapi dalam kondisi nasab atau jer, maka mamnu' minasharaf itu tetap di fathah, tidak kasroh. Ya, alamat jernya adalah kasroh. Apa fathah wa Umara, asalnya dia harusnya kasroh Abi Bakrin wa Umari harusnya, tapi dia mamnu' minasorof tidak boleh kasroh, maka diganti dengan Umara. Kenapa alasannya tidak dibaca jer? Ya, mamnu' minasorof yakni karena dia termasuk ya yang diambil dari wazan fu'ilah anam ya fu'al, wazan fu'al ya Umar, Umaru, wa'nam. Maka dibaca, dia dilarang untuk itu. Maka dibaca ini, ya. Umar, takdil, apa takdil ini, ya. Seperti itu. Nah, insyaallah nanti dibahas dalam ilmu nahwu yang jelas. Jadi dibaca Umaro ya, bukan Umari atau Umaru. Baik, qaulu Abi Bakrin wa Umaro, yakni dalil yang menunjukkan bahwa Quran terdiri atas susunan huruf-huruf, ya, yakni ucapannya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata mereka, i'rabul Qur'ani, ya, i'rabul Qur'ana, membaca dengan fasih yaitu Al-Qur'an, ahabbu ilaina, lebih kami sukai, min hifdi ba'di hurufihi, daripada menghafal sebagian huruf-hurufnya. Namun kemarin asar ini dhaif. Yang sahih ini asar dari ucapannya siapa? Ibnu Mas'ud. Yang kedua ucapan Ibnu Mas'ud. Tapi yang jelas asar ini dhaif, tidak sahih dari Ibnu Umar. Tidak sahih dari Abu Bakar dan Umar. Wallahu alam. Tapi yang dimaukan di sini intinya, kalau ini ucapan benar dari beliau, dari mereka, maka yang dimaukan pada kalimat terakhir ini, ya, membaca dengan fasih Al-Qur'an lebih aku sukai daripada menghafal sebagian huruf-hurufnya. Perhatikan, kalimat menghafal sebagian huruf-hurufnya menunjukkan bahwa mereka, para sahabat, meyakini bahwa Quran terdiri atas huruf-huruf. Begitu maksudnya. Ya. Naam, lepas dari sahih tidaknya asar ini, walhasil kalau ini sahih dari mereka, maka perkataan ini menunjukkan bahwasanya mereka pun meyakini bahwa Quran terdiri atas huruf-huruf. Begitu. Kenapa hal ini ditegaskan ya ikhwan? Karena memang ada kelompok-kelompok sesat, yaitu dari kalangan Jahmiyah ataupun Asy'ariyah dan sebagainya, atau Mu'tazilah dan sebagainya, yang mereka menolak atau tidak meyakini Quran terdiri atas huruf-huruf, kalimat dan seterusnya. Bahkan dikatakan Quran itu makhluk menurut mereka. Ini adalah batil. Makanya dijelaskan di sini sama para ulama ahli sunnah untuk menguatkan dalil bahwasanya Quran itu adalah kalamullah yang terdiri atas susunan huruf dan kata-kata. Ini dalilnya sekian banyak. Begitu. Dalil ketujuh kita selesaikan. Qaulu Aliin radhiyallahu taala anhu, yaitu ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang sahih kemarin ini ucapannya Ibnu Mas'ud. Man kafara, barang siapa kufur atau mengingkari, ya, biharfin minhu, satu huruf dari Al-Qur'an, faqad kafara bihi kull, maka atau kulli, faqad kafara bihi kulli, maka sungguh berarti dia telah kafir kepada semua Al-Qur'an ini. Ya, dibaca kulli, kulli, karena ada berubah di situ, ya. Nah, man kafara biharfin minhu, barang siapa kufur atau mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an, faqad kafara bihi kulli, sungguh dia telah kafir kepada Al-Qur'an semuanya. Yang dimaukan di sini kalimat yaitu biharfin. Siapa yang mengingkari satu huruf dari Quran? Satu huruf tok loh ini ya, bukan satu surat, bukan satu ayat, tapi satu huruf. Maka siapa yang mengkufuri Quran meskipun satu huruf saja, kafir dia. Ya. Maka yang dimaukan di sini, ya, yakni perkataan sahabat Ibnu Mas'ud, bukan Ali bin Abi Thalib yang sahih, ya, Ibnu Mas'ud. Itu menunjukkan bahwa Quran terdiri atas huruf-huruf dan juga kata. Ini dalil ketujuh. Sekarang dalil terakhir. Dalil terakhir, perhatikan di sini. Ijma'ul muslimina, yakni kesepakatan kaum muslimin. Ini dalil ya. Dalil yang kedelapan yang menunjukkan bahwa Quran terdiri atas huruf-huruf dan kata-kata. Ijma'ul muslimina, kesepakatan kaum muslimin, kama naqalahul muallifu, sebagaimana telah dinukil hal itu oleh muallif, penulis kitab ini. Apa kesepakatannya? Ala anna man jahaja minhu suratan au ayatan au kalimatan au harfan muttafaqan alaihi fahuwa kafirun. Kesepakatan kaum muslimin apa? Yakni kesepakatan atas bahwasannya man jahaja minhu, barang siapa yang mengingkari minhu dari Al-Qur'an tersebut suratan, satu surat saja, au ayatan atau satu ayat saja, au kalimatan atau satu kalimat, satu kata, au harfan atau satu huruf, muttafaqun alaih, yang telah disepakati atasnya. Maksudnya bahwasanya surat ini, ayat ini, kalimat ini atau huruf-huruf ini disepakati bahwa itu adalah Quran. Siapa yang mengingkari ini semua, fahuwa kafirun, maka dia telah kafir. Dia kafir. Ya, begitu. Ini 8 dalil ya ikhwan yang menunjukkan bahwasanya Quran terdiri atas huruf-huruf dan kata-kata yang tersusun sehingga bisa dibaca atau bisa kita bacakan untuk orang lain, kita perdengarkan orang lain dan seterusnya, karena na'am Quran terdiri atas susunan huruf, susunan kata-kata dan seterusnya. Na'am, sehingga siapa yang mengingkarinya satu huruf pun ya, apalagi satu surat, satu ayat, satu kalimat, jelas dikafirkan oleh para ulama. Terakhir begitu, wa adadu suwaril Qur'ani dan jumlah surat-surat dalam Qur'an, adadu suwaril Qur'an, jumlah surat-surat dalam Qur'an. Suwar itu bentuk jamak dari kata suratun. Kalau suratun satu surat pakai sin ya, bukan sot. Kalau pakai sot nanti artinya gambar, surah, gambar. Kalau pakai sin, suratun satu surat. Jamaknya suwar. Wa adadu suwaril Qur'an dan jumlah surat-surat Al-Qur'an berapa? Arba'atasyara wa mi'ah. Yakni 114 surat. Ya. 114 surat, ini jumlah suratnya. Minha di antaranya ada tis'ah wa isrin. Ya, tis'atu wa isrin yakni 29 iftatahat bil hurufil muqatta'ati, yang dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf muqatta'ah contohnya alif lam mim, alif lam ra, kemudian sot, yasin, nun dan seterusnya. Itu namanya huruf-huruf muqatta'ah. Dan jumlah surat yang dimulai dengan huruf muqatta'ah jumlahnya 29. Maka antum perhatikan, kalau Quran dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah, ada nun, ada kaf, ha, ya, ain, sad dan seterusnya, ada alif lam mim, alif lam ra dan seterusnya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Quran terdiri atas susunan huruf-huruf. Paham ini? Paham ya? Berapa tadi jumlah surat dalam Quran? Berapa tadi? Loh, tadi disebutkan di situ. Berapa? Enggak nyimak apa piye? Nah, berapa jumlah surat dalam Quran? Ayo, ngelamun apa tadi? Nah, enggak perhatikan. Ayo sebelahnya, antum berapa? 100 toh? Ah, enggak nyimak lagi berarti ya. Di situ sudah tertulis, tadi kita baca di situ. Sebelahnya, antum belakang berapa? 114 surat. Ingat-ingat itu ya. Itu ditulis di situ, lihat. Kamu tadi nyimak apa toh yo? Nah, perhatikan di sini. Jangan ngelamun toh. Nah, nanti yo, nah, saya sering juga menegur akhwat kalau taklim, ya. Kadang akhwat tuh taklim menentang bawa buku tulis kelihatannya nyatet begitu ya. Setelah dilihat, diperhatikan, nyatet apa itu? Ternyata gambar kembang. Iya ini. Oh, menentang nulis di depan kertas begitu, kelihatannya mencatat. Ternyata setelah dilihat nyata apa itu, dicek, oh ternyata apa itu, gambar bunga, gambar kembang atau gambar rumah begitu. Ini ngaji apa ngelamun begitu ya, begitu ya, hati-hati. Nah itu begitu kelihatannya metenteng begini, ternyata pikirannya ngewantuk atau melayang kemana-mana. Ay, bahaya, gak paham nanti. Baik, saya ulangi lagi, berapa jumlah surat dalam Quran tadi? Hah? 114. Terus berapa surat tadi yang dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah? berapa? 28. Coba dilihat situ, 29. Lagi coba sekarang ganti Ibrahim Lumajang. Berapa jumlah ayat, berapa jumlah juz dalam Quran? 30. Barakallahu. Sudah berapa juz antum hafal? Berapa Ibrahim? 15. 20. Oh, belum. Berapa Ibrahim? Ayo. 10 juz. Barakallahu fikum. Dijaga ya. Dijaga, jangan banyak main, jangan banyak la'ab, nanti lupa nanti hafalannya, dilupakan nanti. Baik, berapa suratnya? Surat. Tadi surat disebutkan sudah. Surat dalam Quran berapa? 114. Juznya berapa? 30 juz. Terus ayatnya yang kamu ketahui berapa? Ayat. Maksudnya ayat cuma 29. Ayat ini enggak disebutkan di situ, disebutkan. Ayat berapa ayat? Setiawan berapa, Wan? 29. Oh, ikulah surat yang ada muqatta'ah, huruf bermuqatta'ah. Antum berapa ayat dalam Quran semuanya? Dari 30 juz, dari 114 surat, berapa jumlah ayatnya? Oh, gitu loh maksudnya. Bila mas, nggak tahu atau mungkin belum dengar Ibrahim Lamongan, nggak tahu juga Imran, berapa? Wallahu a'lam jawabannya. Tayyib, antum, jangan jingkluk tau Humet, ayo Humet, berapa Humet? Wah, ini belum ditanya sama Asnur ini ya. Tayyib, Muaim, lu juga, Wallahu a'lam. Ayo antum, berapa? Pernah dengar, terus lupa. Berarti dengarnya kurang sempurna itu ya. Baik, antum berapa li? Sayyid barakallahu fikum. Ada yang mengatakan jumlahnya 6666 ayat. Tapi ada pula yang mengatakan tidak demikian karena di sana banyak pengulangan-pengulangan yang mestinya bukan termasuk surat atau ayat, tapi sudah digabung dalam ayat yang lain, maka berbeda ngitungnya. Cuma 6000, perhatikan 6630 sekian. Ada yang mengatakan 6300 sekian. Walhasil beda-beda di situ, ya. Tapi intinya yang masyhur kalau kita sekolah dulu yaitu 6666 begitu ya, 6666. Tapi yang sahih wallahu alam di bukunya Ustaz Abu Hazim disebutkan di situ 6300 sekian ya, sekitar itu 6300 berapa puluh begitu ya, kurang lebihnya, atau 6600 sekian begitu ya. Nah, ingat-ingat itu Al-Qur'an. Jadi insyaallah sampai di sini dulu pelajaran kita. Kita akan lanjutkan besok tentang awsaful Quran, sifat-sifat Al-Quran.